الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ini dilirihkan atau enggak soal ini? Coba dijelasin. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah selesai dari pembahasan pembagian isim menurut mufradnya atau musannanya atau jamaknya, yaitu dari sisi jumlah isim terbagi menjadi tiga: mufrad, musanna, dan jamak. Yang dimaksud dengan isim mufrad itu apa? Apa jamak? Isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Contohnya, banyak sekali kita pun disebutkan daftarun mu'minun. Yang penting menunjukkan makna satu. Ada pun mutanda indahnya Hussein. Apa maknanya? Hussein yang menunjukkan makna dua, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sana ada kriteria lain, yaitu bahwasanya penunjukan makna dua itu dengan sebab apa? Indahnya Abu Abdul Rahman. Nah, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun, contohnya. Mukminani dan mukminaini. Kemudian yang ketiga jamak, yang menunjukkan makna lebih dari dua, yaitu tiga ke atas. Dan bentuk jamak dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Apa saja? Indah gambar Muhammad. Naam, mudzakkar salim. Naam. Baik. Cuma mudzakkar salim bagaimana ini? Sudah. Saya apa? Nah, menunjukkan lebih dari dua untuk mudzakkar dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Sekarang bedanya tambahan ya dan nun pada musanna dan pada jamak mudzakkar salim apa? Hamzah. Nah, kemudian jamak mu'annats salim, indah ya, tambah dua. Apa itu jamak mu'annats salim? Dengan tambahan alif dan ta, ta'in. Atau sesuai dengan perkataan Ibnu Hisham, bahwasanya nama jamak ini adalah majmu'a bi alif wa ta mazidatain, yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, tambahan ta'in. Contohnya mukminatun ta'in. Yang terakhir jamak tafsir Qur'an. Nah, menunjukkan lebih dari dua dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Contohnya, nah, kemudian kemarin tamrin indak ya Abu Mujahid, apa saja dari jamak yang ada di dalam ayat yang disebutkan di sini? Hah? Yang pertama dulu apa? Hah? Apa bacanya bagaimana? As-sadaqat. As-sadaqat ini jamak apa? As-sadaqat jamak apa ini? Mu'annas salim. Mufradnya apa? Kalau salim tidak ada perubahan, sadaqat berarti mufradnya tinggal ini diubah jadi tak, jadinya sadaqatun. Sadaqat bentuk mufradnya sadaqatun. Kemana? Iya, itu alifnya kecil itu, lihat. Karena ini penulisan di dalam Al-Quran. Baik, adapun kalau untuk khamsah selain Al-Quran, karena khat Al-Quran ifani filah tauqifiyah. Ini kalau di luar Al-Quran, sadaqat ada alifnya ya. Tapi kalau khat dalam Al-Quran yang disebut dengan rasam Utsmani, ini memang khusus, tidak bisa dikiaskan, ya, tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena ditulis sehingga bisa mencakup kiroah-kiroah yang lain. Baik. Nah, makanya tadi dalam ayat ini innamas sadaqat. Ya, kalau di luar Al-Quran seperti ini, tapi kalau dalam Al-Quran qaf dan ta-nya gandeng, kemudian alifnya kecil. Sayyib, ini jamak mu'annats salim. Kemudian yang kedua apa? Apa itu? Apa jabat? Hah? Ini saja yang di sini. Yang ayat ini dicari mana yang jamaknya. Al-Fuqara Tayyib. Al-Fuqara. Yang kedua Al-Fuqara. Jamak apa ini? Jamak tafsir. Mufradnya apa? faqirun, tayyib faqirun. Yang ketiga apa? Tindak apa gerak? Masakin, tayyib, mubratnya apa? Miskin, tayyib. Masakin, bentuk mubratnya miskin. Berikutnya apa? Apa Abdurrahman? Amili, ini jamak apa ini? Jamak? Mudzakkar salim, tayyib. Bentuk mufradnya apa? Amilun, tayyib. Amilin, bentuk mufradnya amilun. Berikutnya apa, Pak Muhammad? Cari lagi yang merupakan bentuk jamak. Mu'allafatin jamak, jamak apa? Taksir. Mu'allafatin mufrad. Tayyib. Yang jamak dicari mana? Turban. Wa fi riqab, apa jamaknya, bentuk mufradnya apa? Ar-riqab. Apa Hamza? Riqab. Riqab. Ini bentuk mufradnya raqabatun. Kalau ini harus lihat kamus. Rekam, rakamah. Sebelumnya apa? Benar. Uluf. Jamak apa ini? Uluf, jamak taksir. Dari apa? Kalbun. Kalbun, jamaknya uluf. Tayyib. Kemudian berikutnya apa? Apa dapat sudah ketemu walaupun satu? Terakhir, gharimin. Gharimin ini sama apa? Hah? Apa Abdullah? Sama? Mudzakkar salim. Gharimin dengan tambahan alif dan ya dan nun. Ingat-ingat ini mudah. Yang mudzakkar salim dan mu'anas salim mudah. Selain itu yang menunjukkan makna jamak dan tidak ada tambahan-tambahan tersebut ya, kita katakan taksir. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya. باب معرفة علامات الإعراب. قال المصنف للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. Bab yang menjelaskan ya pengetahuan tentang tanda-tanda إعراب. للرفع أربع علامات. Bagi i'rab rafa ada empat tanda. Ini termasuk pembahasan sulit yang pertama ya panitia. Ini ya termasuk kategori sulit. Kalau yang awal-awal sudah sulit ini maka berarti lebih. Tapi insyaallah taala yang depan-depan itu mudah-mudahan. Sekarang ini termasuk ya tingkat kesulitan yang pertama yang didapat di dalam pelajaran Syulumiyah. Dan biasanya kebanyakan pelajar-pelajar atau seorang yang belajar nahwu dengan kitab ini, mereka tersandungnya pada pembahasan ini. Baik. Maka betul-betul diusahakan seorang memahaminya kemudian menghafal, karena ini butuh dihafal banyak termasuk. Kalau tidak, yang penting ya, kecuali santri ya, menghafal perinciannya walaupun tidak menghafal matannya. Baik. Tapi betul-betul mungkin, dan insya Allah nanti akan diulang-ulang terus pada murojaah. Ya, idhofah mempunyai 4 alamat, yaitu dhamma, wawu, alif, dan nun. Kita baca dulu aja. Fa'amman dhammatu fatakunu alamata lirafi fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhamma, dia menjadi tanda i'rab rafa pada 4 tempat. Jadi dhamma, ya kita rafa ada 4 alamat. Masing-masing ada tempatnya masing-masing. Dhamma sebagai tanda i'rab rafa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, wajam taksir, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jam'ul muannats tsani, dan yang keempat wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Ini 4 ya, jadi dhammah punya 4. Apa tadi? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats tsani, kemudian fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' ini mempunyai ketentuan. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Jadi fi'il mudhari' yang murni, enggak gabung dengan sesuatu pun akhirnya. Baik, ini ingat-ingat. Wa amman wa'u adabun wa'u fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'i, pada 2 tempat, fi jam'il mudzakkar tsani wa fil asma'il khamsah. Pertama pada jamak mudzakkar tsani, yang kedua pada asma'ul khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa abuka wa dzalil. Ini asma'ul khamsah. Wa amma al-alif fatakunu alamatan lirafi fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif, dia menjadi alamat i'rab rafa pada isim musanna khusus. Wa amman nun fatakunu alamatan lirafi fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatin mukhatabah. Nun jadi tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari' apabila bergabung dengan dhamir tathniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannats mukhatabah. Perhatikan di sini. Usahakan keluar majelis ini sudah hafal, tapi konsentrasi di sini saja. Pandang di sini. Kita masuk pada i'rab yang pertama, yaitu i'rab rafa. Ya. I'rab rafa mempunyai 4 tanda. Ini sudah harus hafal. Tandanya dhamma, wawu, alif, dan nun. Apa tandanya? Apa jawaban? I'rab rafa. Dhamma, wawu, alif, dan nun. Ya. Mudah. Sekarang untuk dhamma, jadi tanda i'rab rafa ini pada 4 tempat. Dhamma ya, diingat-ingat. Jadi tanda rafa pada 4 tempat. Yang pertama, apa ini? Isim mufrad. Yang kedua, jam'u taksir. Yang ketiga jamak mu'annas salim. Yang keempat fi'lil mudhari. Ya, ini nanti insyaallah akan diperinci apa ini, bagaimana contohnya. Sekarang yang saya inginkan di sini kalian gambaran global dulu ini sudah betul-betul diingat. Tidak perlu lagi besok melihat-lihat catatan lagi. Ya. Maka sekarang saatnya dimasukkan ke hati-hati kalian. Ya, rafa ini dhammahnya letaknya 4. Letaknya 4 apa saja, Ahmad? Jamak taksir, jamak mu'annas salim, fi'il mudhari, yang pertama apa? Isim mufrad. Ya. Abdurrahman. Rafa, ya, tandanya adalah diantaranya dhamma. Dia di berapa tempat? Tutup bukunya. Ada 4 tempat apa saja? Fi'il mudhari. Yang urut saja mudah. Ini saja kok. Ya, 1 menit ya sudah hafal ini. Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, fi'il mudhari. Ya, 4 ini sebagai tempat ya bagi dhammah. Jadi dhammah sebagai tanda i'rab rafa tempatnya di sini. Enggak kan keluar dari sini. Kalau selain ini berarti bukan dhammah nanti tandanya. Paham? Apa Furqan? Dhammah sebagai tanda rafa tempatnya di mana saja? Apa? Nah, fi'il mudhari, tapi ini ada kelanjutannya. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', yaitu fi'il mudhari yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu pun. Kalau enggak bisa menghafal ini, yang penting fi'il mudhari yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Jadi fi'il mudhari yang murni, yang melisih kalau bahasa Jawanya. Ya. Kemudian wawu. Wawu pada 2 tempat. Baik. Yang pertama apa? Asma'ul khamsah. Sekarang sampai sini dulu pertemuan hari ini. Asma'ul khamsah. Atau sebelumnya jamak mudzakkar salim. Jadi wawu sebagai tanda i'rab rafa pada 2 tempat ini. Tadi dhammah 4 tempat, sekarang wawu 2 tempat. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim telah lewat penjelasannya. Adapun asmaul khamsah, apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Apa itu isim 5? Yaitu abuka, akhuka, hamuki. Ini untuk hamuki ya. Fuka, dumalin. Sudah sekarang dihafal gitu dulu aja. Asmaul khamsah 5. Abuka, akhuka, bapakmu, saudaramu, ya ipar, iparmu, mulutmu, dan dumalin yang memiliki harta. Ini isim-isim yang 5. Ya, dia mempunyai kekhususan dari isim yang lain, nanti akan kita ketahui. Yang jelas wawu sebagai tanda rofa ada dua tempat ini, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kalau diminta asmaul khamsah itu apa, sebutkan ini. Abuka, akhuka, hamuki, wabuka, brumalin. Baik. Dan sampai di sini. Aba Muhammad Said. Wawu sebagai tanda irob rofa pada berapa tempat? Apa itu? Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsa. Asmaul khamsa itu apa saja? Apa surah? Hamukanya ke akhuka yang kedua. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin. Ya, ingat-ingat. Tanggung ini. Satu lagi ini, alif. Ya, alif sebagai tanda satu saja pada musanna. Cuma satu saja ini. Musanna alif ini. Nanti kalian rapikan sendiri. Non juga cuma satu. Pada fi'il mudhari' juga tapi bedanya non di sini pada fi'il mudhari', dhammah di sini pada fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari'nya beda. Kalau fi'il mudhari' di sini ya itu akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Kalau di sini fi'il mudhari'nya bergabung dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Bergabung dengan wawu jama'ah atau ya mu'annasa mukhatabah atau alif tasniyah. Sehingga semuanya menjadi lima fi'il. Ya, pada non semuanya menjadi lima fi'il dari kalangan fi'il mudhari' yang disebut dengan af'alul khamsah. Nah, kalau kalian pengen cepat menjawabnya, ya bisa langsung mengatakan non sebagai tanda irob rofa pada apa? Af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima, yaitu nanti insya Allah. Sekarang itu dulu. Ya, mulai dari rofa. Ya, ada empat alamat ini, berusaha semuanya untuk memahaminya. Karena kalau nggak paham ini, percuma diteruskan. Tayyib, nggak hafal ini percuma diteruskan. Ya, karena akan semakin tambah berat, nanti akhirnya sudah nggak ikut lagi. Tayyib, jadi rofa ada dhamma, wawu, alif dan nun. Ini tandanya. Ya, untuk dhamma ada empat tempat, wawu dua tempat, alif satu tempat, nun satu tempat. Berarti semuanya ada 4 tambah 2, 6, 7, 8. Secara keseluruhan, i'rab rofa pada 8 tempat. Tapi masing-masing beda tandanya. Ya. Berusaha, masing-masing berusaha sesuai dengan yang mudah baginya untuk bisa memungkinkan tanda-tanda ini. Ini baru rofa saja. Nanti nasab ada 5. Kemudian khafat ada 3. Kemudian jazm ada 2. Ingat-ingat. Sekarang rofa dulu. Nah, yang benar hamuki. Kenapa? Karena hamun itu adalah aqaribuz zauj. Aqaribuz zauj itu saudara-saudaranya suami. Berarti yang menjadi khitab itu siapa? Perempuan. Yang menjadi ini perempuan. Hamu ini adalah ipar, yaitu iparnya si perempuan, iparnya si istri. Karena hamu itu adalah saudara-saudaranya suami. Berarti kalau diidhamakan dengan kaf ya, enggak ada hamuka. Ya saudara-saudara suami wong yang diajak bicara kan mesti perempuan. Makanya jadinya hamuki. Jadi hamuki. Paham? Ini yang rojik dari sisi logo. Ya ini 5 yang disebut dengan ada asmaul khamsah, isim-isim yang lima, ada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Bayin, ingat lima. Lagi ada gangguan. Kita dengan yang subhanallah.